Dulunya salah seorang di antara kami di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu jamala akhihi ala ayyahun nisf mimma yaghnamu lahun nisf. Dulunya ada seorang mengambil unta saudaranya untuk dipakai perang dengan jaminan bahwa ghanimah yang akan dia dapatkan separuh untuk pemilik unta, separuh yang memakainya. Kata inna ahadana la yasiru lahun naslu warish. Sampai salah seorang di antara kami la yasiru lahun naslu warish walil akhar al-qadah. Sampai semuanya harus dibagi dua. Barakallahu fikum. Apakah anak panahnya atau barakallahu fikum yasir lahu an-naslu warish. Barakallahu fikum. Hatta in ahdana la yasiru lahu an-naslu aw ar-rish wa ar-rish wa lil akhar al-qadah. Barakallahu fik. Artinya sampai busur pun sampai anak panah pun harus di barakallahu fikum dibagi dua. Baik. Yani batang panah atau ujung dan bulu panah. Maka lali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hadis. Kemudian disampaikan kepada aku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis tadi. Umar rawahu Ahmad an Yahya bin Ghailan qala hadatsani al-Faddal qala hadatsana Ayyash bin Abbas an Shuyaym bin Baitan akhbarahu annahu sami'a Shayban al-Kitbani al-hadis. Ibnu Lahiya fihi maqal perawi yang bernama Ibnu Lahi'ah, yakni Abdullah Ibnu Lahi'ah. Fihi maqal, di sana ada perbincangan tentang wafil isnadi astani Syaiban al-Khabani ila fihi majhul. Wabakiyat rijalihi masyuk. Selain dari dua orang ini, rawi-rawinya adalah orang terpercaya. Qauluhu la'allal hayata satatulubika. Ucapan Rasulullah, boleh jadi hidupmu lebih panjang. Ia alam min alamin. Di hadis ini ada tanda dari tanda-tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna wa fi an talat hayatuhu ila sanati 56. Tapi kita tidak tahu umur barakallahu fikum kita sendiri apalagi umur orang lain. Barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui tentunya semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata Rasulullah, mungkin barakallahu bikum hidupmu akan lebih panjang. Baik. Kata Ibnu Asy-Syari di sini fa inna ruwayfi an talat hayatu ila sanati 56 sampai ke tahun 56 Hijriah pemata bi Burqah. Min amali Misr amiran alaiha, meninggal dunia di Burqah sebagai amal Misr, sebagai penanggung jawab atau orang yang ditugasi sebagai amir di Mesir. Wahuwa minal ansar wa kina mata sanata 53. Ruwaibi radhiyallahu ta'ala anhu dari kalangan ansar, ada yang mengatakan bahwa beliau meninggal dunia di tahun 53 Hijriah. Qauluhu fa akhbirin nasa dalilun ala wujubi ikhbarin. Fakhirinas, dalil yang menunjukkan tentang wajibnya kita menyampaikan ilmu yang telah kita dapatkan, bukan mencukupkan diri sendiri saja, tapi harus disampaikan. Walaysa hadza mukhtasam birwayfi, perintah untuk menyampaikan ilmu ini bukan hanya khusus untuk ruwayfi, tapi siapapun yang telah mengetahui ilmu hendaknya dia sampaikan. Balighu anni walau ayah, kata Rasulullah, sampaikan dari aku walaupun cuma satu ayah. Barakallahu fik. Bal kullu man kana indahu ilmun laysa indahu ghairuhu mimma yahtaju ilaihi an-nas wajaba i'lamuhum bih. Semua siapapun yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, ada padanya ilmu, laysa inda ghairi, yang tidak diketahui oleh orang lain, imma yahtaju ilaihi an-nas, yang sangat dibutuhkan oleh orang-orang, wajaba i'lamuhum bih, wajib untuk disampaikan. Dan jangan ada yang mengatakan, oh orang-orang kok su tahu, paham, su mengerti. La barakallahu fiik. Kebanyakan orang tidak tahu apa yang kita tahu dari ilmu syariat kita. Barakallahu fiik. Yakinkan diri bahwa kebanyakan orang tidak tahu. Baik. Karena cuma berapa persen kaum muslimin yang belajar. Sahih. Baik. Cuma berapa persen kaum muslimin yang belajar. Kebanyakan di antara mereka tidak mau belajar atau tidak ada kesempatan untuk belajar. Sibuk dengan urusan dunianya. Maka jangan pernah kita menganggap sudah kasih tahu pada orang, orang kuasa tahu. Jangan. Barakallahu fiik. Sampaikan tetap. Seandainya pun mereka tahu, itu sebagai penguat apa yang ada pada mereka dari ilmu. Oh iya betul, kita sudah tahu ini. Mar, kemarin kita ragu-ragu, mar sekarang sudah tambah yakin kita, tambah. Kan demikian, barakallahu fiik. Boleh jadi ada yang telah menyampaikannya, tapi belum begitu yakin dia, belum begitu percaya dia, atau belum tergerak hatinya. Barakallahu fiik. Nanti setelah ada orang yang mengingatkannya, menyampaikannya, si fulan kalamari itu bilang begini Pak kita, ternyata dia kata betul. Kan demikian. Boleh jadi ada yang telah nasihati, ada yang mengingatkan dia, ada yang menyampaikan ilmu kepadanya dari kalangan keluarganya, kerabatnya. Kemudian ketika duduk di hadapan kita di majelis kah atau dalam perbincangan kah, kita sampaikan ilmu yang sama misalnya. Yang tadinya dia tidak percaya atau kurang percaya, barakallahu fiik, atau tidak tertarik, begitu sampai di hadapan kita, kita sampaikan, masya Allah, dia pun apa, mengerti dan paham dan mau untuk melakukan. Ya makanya jangan pernah meyakinkan diri bahwa orang sudah tahu semua. Barakallahu fiik. Sampaikan di momen-momen yang tepat, saat yang memang orang bisa menerima ilmu. Allahul Mustaqim. طيب فإن اشترك هو وغيره في علم ذلك التبليغ فرض كفاية. فإن اشترك هو وغيره, kalau ternyata ada orang yang sama dengan dia dalam masalah ilmu itu, maka penyampaiannya itu adalah fardu kifayah. طيب. Dan kalau ada orang yang sedang menyampaikannya, bukan lagi wajib tapi bagi dia. Tapi ketika dia juga menyampaikannya pada orang lain, maka apa? Pahalanya lebih besar dan lebih besar. Ala buzurah fi syarih sunan Abi Dawud. Berapa yang bisa disampaikan oleh orang? Satu orang. Berapa yang bisa bertemu dengan dia? Kan sedikit. Ulama dan penyampai kebenaran ini sangat terbatas, sangat sedikit. Barakallahu fiik. Sangat sedikit. Begitu banyak orang-orang yang tak terjangkau dengan dakwah ini. Tak tahu, tak paham tentang ilmu ini. Jangankan perkara-perkara yang lebih spesifik dari urusan agama, perkara-perkara besar saja yang itu merupakan rukun dari rukun-rukun Islam, mereka tidak tahu. Sahih. Ada orang barakallahu fiik. Zakat fitrah yang ada dalam benaknya itu lebih hebat daripada sholat. Dia selama ini tidak pernah sholat, tapi ketika akhir Ramadan dia paling rajin mengeluarkan zakat fitrah. Entah dari mana ilmu dia ini. Wallahul musta'an. Maka kita yang belajar, maka hendaknya kita menyampaikan ilmu dan semangat dalam menyampaikan ilmu. Qauluhu anna man aqada lihyatahu. Kita masuk ke pembahasan. Ada apa dengan mengikat jenggot? Taib. Anna man aqada lihyatahu bikasril lami la ghair. Taib. Lihyatahu. Lam yang dikasar lihyah. Wal jam'u luha atau liha dikasri wa dham. Qala al-Jauhari, kalau dijamak maka bisa luha atau liha. Qala Khattabi amma nahyuhu an aqdil lihyati fayufassiru ala wajhain. Adapun larangan mengikat jenggot, maka bisa ditafsirkan dengan dua tafsiran. Pertama, ahduhuma. Maka nu yafalunahu fil harb, kanu yaqiluna lihahum, wadzalika min zayyi ba'dil ajim. Yaftilunaha wa yaqilunaha qala Abu al-Sa'adat takabburan wa ujuba. Kenapa dilarang? Karena dulunya kanu yafaluhu fil harb, mereka orang-orang dahulu kala melakukan perbuatan ini, mengikat jenggot atau mengondeknya. Kanu yaqiluna lihahu wadzalika min zayyi ba'dil ajim, yang termasuk bersoleknya sebagian orang-orang ajam. Yaftilunaha wa yaqilunaha, mereka barakallahu bikum menjalinnya kemudian mengikatnya atau mengondek. Barakallahu bikum. Qala Abu Sa'adat takabburan wa ujuba, mereka lakukan itu dengan takabur dan takjub. Barakallahu bikum. Dalam beberapa, itu yang pertama. Barakallahu bikum. Yang kedua tafsirannya, anna ma'nahu mu'alajatu sya'r, mu'alajatu sya'r liyata'akada wa yataja'ad wa dhalika min fi'li ahli at-ta'nith. Anna ma'nahu mu'alajatu sya'r liyata'akada wa yataja'ad. Mu'alajah melakukan perkara, memperlakukan sya'r. Barakallahu fikum. Liyata'akada wa yataja'ad, agar supaya menjadi bergelombang atau gritting. Padahal rambutnya lurus, atau kondeknya lurus, jenggotnya lurus. Wadzalika kami pilih ahli ta'nis. Ini perbuatan orang-orang yang barakallahu fikum menyerupai perempuan. Fala Abu Zur'ah Ibnu al-Ara' Iraqi wal aula hamluhu ala akli lihati bis salati kama dallat alaihi riwayat Muhammad bin Rabi'. Kata Abu Zur'ah al-Iraqi, yang lebih utama untuk kita bawa pelarangan mengikat jenggot ini atau mengondek ini dalam keadaan melakukan sholat. Amadat alaihi riwayat Ahmad bin Rabi', sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadis Muhammad bin Rabi', wa fihi anna man aqada lihyatahu fis shalah, barang siapa yang mengikat jenggotnya di dalam salat. Ini jenggot yang biasanya tebal, yang panjang, itu yang biasa mereka bisa pintal, bisa konde atau mereka ikat. Barakallahu fiik. Sama jenggot-jenggot kayak gini tidak bisa diapa-apain. Qultu wa hadhihi riwayah la tadullu ala takhsisihi fi shalah. Aku katakan ini rawi, syarih. Wahai riwayat-riwayat ini tidak menunjukkan tentang penghususan larangan mengikat jenggot dalam salat. Bal tadullu ala anna fi'lahu bisalati ashaddu min fi'li kharijaha. Menunjukkan bahwa larangan memang di salat lebih besar ketimbang larangannya di luar salat. Sama-sama dilarang, tapi di dalam salat lebih dilarang lagi. Barakallahu fik. Yang berikutnya, insyaallah dilarang mengikat jenggot atau mengondeknya atau memintalnya. Qauluhu aw taqallada wataran ay ja'alahu qiladatan fi unukihi. Ia membawa, memakai kalung dari apa? Dari tali busuk. Pembahasan kita kemarin barakallahu fikum, taqallada wataran emang qallada ba'irahu, yakni untanya yang diikat di lehernya apa? Tali busur, agar supaya tidak kena ain. Agar supaya tertolak daripadanya bala dan seterusnya. Ini sekarang orang yang memakai tali busur dengan harapan bahwa dia terhindar dari ain atau malapetaka atau musibah. Barakallahu fiik. A'unuki dabbati wa fi riwayati Muhammad bin Rabi' au taqallada wa taran yuridu tamim. Ini sama seperti apa? Jimat. Jimat-jimat yang dipakai oleh orang, digantung, ditempel, di rumahkah, di kendaraan. Sama sekarang ini kendaraan juga barakallahu fik. Ini orang baru beli mobil, tidak bisa langsung dipakai, dibawa ke dukun dulu atau orang pintar dulu. mau disiram bagian kepala mobil dengan air kembang, kemudian setirnya ini oh, perlu diikat dengan ikatan-ikatan tertentu supaya katanya tertolak padanya bala. Barakallahu fiik. Baik. 3 hari dibawa itu mobil sudah di jurang, barakallahu. Bagaimana kok yang bawanya pintar bawa mobil? Biar mau ikat sampai di belakang, lihat dari depan sampai belakang. Baik. Belajar bawa mobil dulu baik-baik baru bawa itu. Baik. Baca bismillah, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Baik, barakallahu fiik. Intinya larangan ini berlaku untuk orang atau rumah atau hewan ternak atau kendaraan secara umum. Pakai babi mentakallada bil amwat, ta'allaqa bil amwat. Demikian juga menggantungkan harapannya terhadap orang yang sudah mati. Ya kan? Kuburan, kuburan sudah mati orangnya. Tapi menggantungkan harapannya minta barakallahu fikum. وما يترتب على ذلك بمن تعلق بالأموات وصلهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات. Barakallahu fiikum. Menggantungkan harapannya terhadap orang yang sudah mati, berdoa meminta kepadanya agar supaya ditunaikan hajatan-hajatannya, watafrijul kurubat. Barakallahu fiikum. Dihilangkan semua kesusahannya, wa ma yatarattabu ala dzalika minal ibadat, dan apa-apa yang dilakukan oleh mereka dari bentuk-bentuk ibadah untuk kuburan tersebut. Allati la yastahiqu illa rabbul ardi was samawat, yang tidak berhak untuk mendapatnya kecuali Allah rabbus samawati wal ard. Allati jaa an-nahyu anhu wa taglidhuhu fil ayatil muhkamat, yang sangat banyak pelarangannya dan taglidhuhu fil ayatil muhkamat, dan penekanan tentang larangannya, larangan berdoa meminta berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala di ayat yang muhkamat. Qaluhu aw istanja bi raji'i dabbatin aw adamin fa inna Muhammadan bari'um min. Istanja bi raji'i dabbah, atau beristinja dengan raji'i dabbah, yakni kotoran hewan atau tulang hewan, fa inna Muhammadan bari'um min. Maka Rasulullah berlepas diri daripadanya. Qala An-Nawawi ay bari'un min fi'lihi. Beliau alaihi salatu wasallam berlepas diri dari perbuatan orang ini. Wa hadha khilafudz zahir. Wa An-Nawawi katsiran ma yata'awwalul ahaditha yusarbiha an zahiriha. Ayaghfirullahu ta'ala lahu bal huwa bari'un minal fa'il wa fi'lihi. Wa An-Nawawi katsiran ma yata'awwalul ahaditha yusarbiha an zahiriha. Dan Imam An-Nawawi banyak mentakwilkan hadis, memalingkannya dari zahirnya. Semoga Allah mengampuni beliau. Bal huwa bari'um minal fa'il wa fi'lihi. Bahkan Rasulullah SAW berlepas diri dari pelakunya dan apa yang dilakukannya. Wa fi sahih Muslim an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an, la tastanju birrawthi walal idhami fa innahu zadu ikhwanikum minal jin. Riwayat yang sahih dari Ibnu Mas'ud rawahu Muslim. Kenapa dilarang untuk beristinja dengan kotoran hewan dan tulangnya? Kata Rasulullah SAW, la tastanju birrauth, jangan kalian membersihkan sisa najis kalian yang ada ketika kalian habis buang air. Jangan kalian beristinja dengan kotoran hewan dan tulang hewan. Innahu zadu ikhwanukum minal jin, karena itu makanan saudara kalian dari kalangan jin. makanannya mereka. Kalau tulangnya barakallahu fik makanan jin. Kalau kotoran hewan makanan hewannya jin, karena jin juga punya hewan. Dan makanannya ya raus. Sementara jinnya makanannya tulang barakallahu fik. Dan bukan cuma tulang barakallahu fikum, ketika kita menyembelih hewan kita, kita makan dagingnya, kita buang tulangnya, maka jin itu mendapati daging ada pada tulang. Barakallahu fik. Sebagaimana dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa betul-betul ada yang dimakan oleh jin. Walahi la yujzi'ul istinja'u bihima. Oleh karena itu tidak boleh beristinja dengan kedua barang ini, karena makanan. Ini pula yang menjadi dalil oleh para ulama kita bahwa makanan tidak boleh dijadikan alat untuk membersihkan sisa najis. Roti kah atau kek atau apalah kue-kue yang mungkin sebagian orang mengatakan boleh juga ini dia. Tidak bisa, tidak boleh, haram. Tidak diperboleh. Makanan jin saja tidak boleh kotori dengan najis. Barakallahu, apalagi makanan manusia. Allahu musta'an. Kama huwa zahiru madhhabi Ahmad, sebagaimana ini zahir dari madhhab Imam Ahmad, lima rawai Ibnu Khuzaimah wa Ad-Darqutni, anna Abi Hurairah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an yustanja bi 'azmin aw rawh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk beristinja dengan tulang dan kotoran hewan. Wa qala innahuma la yutahhiran. Lebih jelas lagi bahwa dua benda ini tidaklah mensucikan. Di sisi lain tidak mensucikan, sisi lain yang lainnya adalah bahwa itu adalah makanan saudara kalian dari kalian. Qala musannif rahimahullah taala wa Sa'id bin Jubair qala man qata'a tamimatan min insani kana ka'al raqabatin rawahu Waqi'. Dan berkata al-musannif rahimahullah taala dari Sa'id bin Jubair mengatakan man qata'a tamimatan min insan, siapa yang memutuskan jimat dari seseorang, karena ka'al raqabah, sama seperti kalau dia membebaskan budak. Rawahu Waqi'. Jimat ini banyak. Penglaris termasuk jimat. Biasa ada orang diberikan apa? Ikat pinggang oleh gurunya. Lalu buka toko sebelum ada orang membeli, ambil itu sikat apa ikat pinggang yang sudah ditulis padanya raja-raja. Kain khusus yang ditulis padanya raja kemudian pakai ikat pinggang. Barakallahu. Ini dipakai untuk apa? Penglaris. Setelah dibuka pintu, dipukul-pukuli barang-barangnya itu, jualan-jualannya. Dengan mantra-mantra tentunya, barakallahu. Dengan apa? Dengan apa? Palas, barakallahu. Dengan jampi-jampi. Pelaris katanya. Allahu musta'an. Baik. Asyar hadha inda ahli al-ilmi lahu hukum rafa. Menurut para ulama yang seperti ini memiliki hukum rafa. Ini yakni sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yuqalu bir-ra'y. Karena perkara yang seperti ini tidak akan pernah bisa diucapkan dengan pendapat. Wa yakunu hadha mursalan li anna Sa'idan tabi'i wa bihi fadlu qat'i tamaim li annaha syirk. Ada padanya keutamaan karena menggantung jimat-jimat itu adalah kesyirikan. Karena orang akan barakallahu fikum menggantungkan padanya hati. Baik. Sudah kita katakan berulang-ulang. Bagaimana dikatakan Rasulullah man allaqa tamimatan allaq. Baik. Barang siapa yang menggantung jimat wa allaqa qalbahu fihi, dan dia menggantungkan hati padanya. Dia menyandarkan diri padanya pada benda-benda itu. Jimat banyak sekali bentuknya barakallahu fikum. Boleh jadi dalam bentuk mustika, boleh jadi dalam bentuk benda-benda bertuah menurut mereka. Ini keris, ini tombak, ini apa macam-macam. Ini akan mendatangkan keharmonisan rumah tangga. Ini akan mendatangkan al-muhim banyak macam-macam. memurahkan dan memudahkan rezeki. Ini alhasil. Kemana-mana dia apa? Menyandarkan harapannya ke benda. Yakinnya dia, kapan benda ini keluar dari rumah, dicuri orang atau hilang atau apa, rumah tangganya akan berantakan, harmonisan hilang, kemudian rezeki menjadi seret, susah. Kemudian bisnis akan barakallahu'alaikum akan merugi dan seterusnya. La haulaka illa billah. Kenapa bukan pisau dapurnya dia yang biasa dipakai untuk motong ikan? Ya kan? Ini yang membedakan. Beda barakallahu fik. Beda antara kris tadi barakallahu fik atau benda bertuah tadi dengan benda-benda yang lainnya yang ada di rumah. Beda yang biasa dipakai untuk babat rumput apa. Dia tidak menggantungkan hati padanya. Ini beda dengan benda-benda bertuah yang dia yakini tadi. Ini adalah bagian dari syirik. Waqi huwa Ibnu Jarrah Ibnu Waqi Al-Kufi thiqatun imamun sahibu tasanif minha Al-Jami' wa ghairuhu. Ini Waqi Ibnu Jarrah Waqi Al-Kufi thiqatun imam, terpercaya beliau adalah seorang imam sahibu tasanif, beliau memiliki karya tulis yang banyak di antaranya Al-Jami' dan yang lainnya. Rawahu Imam Ahmad wa tabaqatuhu mata sanatan 97 wa 100. Meriwayatkan daripadanya Al-Imam Ahmad. Imam Ahmad murid dan orang-orang yang selevel dengan Al-Imam Ahmad. Mata sanata 97 wa 100. Meninggal dunia Waqi' Ibnu Jarrah rahimahullahu taala di tahun 197 Hijriah. Qala musannif rahimahullahu taala wa lahu an Ibnu Ibrahim qala kanu yakrahuna at-tamaima kullah. Al-Qur'an wa ghairul Qur'an. Berkata Ibrahim, dulunya salafun salih membenci jimat-jimat, semua jimat dari Al-Qur'an dan selain Al-Qur'an. Asyari Ibrahim wal Imam Ibrahim bin Yazid An-Nakhai Al-Kufi kana Aba Imran thiqatun min kibaril fuqaha al-Mizzi dakhala ala Aisyah. Dari tabi'in pernah masuk ke rumahnya Aisyah walam yathbut lahu sama'u minha, tapi dia tidak mendengar dari Aisyah. Mata sanata 96 wa lahu 50 sanah aw nahwaha. Meninggal dunia di tahun 96 Hijriah dan beliau berumur 50 sanah. Jadi 50 tahun. Qauluhu kanu yakrahuna tamaim, mereka membenci tamimah. Lakhiri muraduhu bidzalika ashabu Abdullah bin Mas'ud Al-Qama wal Asfar. Yang dimaksud di sini adalah Abdullah bin Mas'ud, Al-Qama, Al-Aswad, Abi Wa'il, Wal-Harith bin Suwaid, wa Abida As-Salmani, wa Masruq, wa Rabi' bin Khuthaim, wa Suwaid bin Ghafalah, wa ghairuhum, wa hum min sadat tabi'in, dan mereka adalah tokoh-tokoh tabi'in, wa hadis sighah, yastamiluha Ibrahim fi hikayati aqwalihim. Bentuk ini dipakai Ibrahim An-Nakhai dalam periwayatan ucapan mereka. Kama bayyana dzalika al-Hafiz al-Iraqi wa ghairihi. Barakallahu fik. Intinya jimat itu terbuat dari apapun tidak diperboleh. Karena orang akan menggantung-gantung hati padanya, harapannya, cita-citanya. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi masail al-ula tafsir ruqa wa tamaim, tafsir tentang ruqyah wa tamaim. Barakallahu fik. Ruqyah boleh-boleh saja kalau itu ucapan Allah dan Rasulnya. Barakallahu fikum. Dan yang tidak ada padanya syirik. Wa tamaim, tamimah, jimat-jimat tidak diperbolehkan, haram hukumnya karena termasuk syirikan. Asan yang kedua, tafsir tiwal. Tiwalah yang kita bahas kemarin adalah sesuatu yang dibuat-buat oleh orang untuk menjampi-jampi agar supaya dicintai. Asalita yang ketiga, anna hadis salasah kullaha minasyirki min ghairi istisna. Tiga-tiganya ini, ruqyah yang bentuknya syirik, ya syirik, tamimah, jimat-jimat, dan tiwala, ini semuanya kesyirikan. Ar-rabi yang keempat, anna ruqyata bil kalamil haq minal aini wal ha wal humati laysa min dhalik. Pengecualian dari ruqyah ini, jampi-jampi ini, kalau memang dari kebenaran, maka tidaklah mengapa. Barakan dari Al-Quran atau doa-doa Nabi SAW dipakai untuk meruqyah karena tertimpa ain atau tersengat kala jengking. Yang kelima, anna tamimata idza kanat min Al-Quran faqad ikhtalafal ulama. Adapun jimat-jimat itu kalau terbuat dari Al-Quran, maka para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Hal hiya min dzalika am la? Tapi yang dirajihkan kemarin di situ adalah apa? Tidak bolehnya. Kenapa tidak boleh? Karena pertama keumuman larangan tamimah. Jimat-jimat dilarang secara umum. Kemudian kedua apa? Coba ingat. Ihana. Menghinakan. Barakallahu alaikum. Menghinakan. Allahul musta'an. Yang ketiga siapa ingat? Aywa, menutup celah. Kalau dibiarkan ini, maka orang pun ramai-ramai membuat jimat. Mau dari Quran, mau dari apapun, akhirnya orang ramai-ramai membuat jimat. Tidak tahu apakah yang mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Yang jelas mereka membuat, karena sudah ada yang memberi contoh. Allah, ini tiga alasan ini yang menjadikan pendapat yang mengatakan tidak bolehnya itu lebih kuat. As-sadisa anna ta'liq al-awthar 'ala ad-dawabi 'anil 'aini min dhalik. Menggantung barakallahu fikum tali busur di leher hewan untuk menjaga dan menangkal ain dan penyakit atau musibah, ini termasuk kesyirikan. As-sabi'a al-wa'idu syadidu 'ala man ta'allaqa wasara. Ancaman keras bagi orang-orang yang menggantung-gantung atau mengikat-ikat watar. Gantung apa? Tali busur. Asamina fadlu sawabi man qata'a tamimatan min insan. Utamaan dan pahala bagi orang-orang yang memutus jimat dari orang lain. Atasya yang kesembilan, anna kalama Ibrahim la yukhalifu ma taqadda min al-ikhtilab bi'anna muradahu ashabu ayyabdillah. Ucapan Ibrahim an-Nakhai tidak berselisih dengan apa yang telah kita lakukan. Kita ketahui dari perselisihan para ulama tentang masalah apa? Masalah boleh tidaknya membuat jimat dari Al-Quran. Barakallahu fikum. Karena Ibrahim An-Nakhai menginginkan pendapatnya Abdullah dan murid-muridnya bahwa tidak diperbolehkan karena tiga perkara tadi. Pertama apa? Keumuman larangan. Yang kedua, saddud dzara'i', menutup celah. Kalau orang membuat jimat dari apa? Dari Quran, orang akan membuat jimat, tapi bukan dari Al-Quran. Tapi mereka akan mengatakan, oh intinya kan boleh. Barakallahu. Yang ketiga adalah apa? Ihana. Tapi orang akan keluar masuk WC, anak kecil apalagi. Boleh jadi dia sakit, pelepotan dia dengan najisnya, kemudian terkena apa? Quran yang dibawanya dalam bentuk jimat. Wallahul musta'an. Tapi kita cukup sampai sini, subhanallah. Antas, subhanallah.